Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sore gini masih semangat aja? Harus dong, kan bentar lagi buka. Hebat banget sih kamu. Udah seharian sibuk, puasa, masih aja semangat. Udah gitu, tampilan masih fresh terus. Hijab sama baju masih wangi lagi. Makasih loh. Aku bisa gini thanks to Royal Parfum Series by Soklin Hijab Blue Sapphire. Itu pelembut pakaian konsentrat kan? Iya, dengan wangi mewah yang terinspirasi dari parfum bangsawan. Dilengkapi Fresh Guard Formula yang bisa mengunci kesegaran hingga serat kain terdalam. Hijab dan pakaian bebas bau apek sehari. Wah, pantes seharian wangi dan segar terus kamunya. Ada Royal Active Touch-nya juga loh. Tebarkan parfum mewah di tiap sentuhan. Kalau hijab sama pakaian wangi terus, mau aktivitas apa aja tetap pede dan semangat ya. Iya dong. Bersama Royal Parfum Series by Soklin Hijab Blue Sapphire, puasa lebih bermakna dengan hijab dan pakaian wangi elegan dan bebas bau apek.